paham gitu. Jadi madhabe ulama tiang-tiang riyen sing mboten dosa iku apik. Wong eling dosa iku sombong. Mestine ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mang kowe diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macem-macem ya kowe sabar. Hari ini saya ndak zina, hari ini saya ndak selingkuh, hari ini saya ndak minum narkoba. Puswa eling-eling terus. Mau aku turu yakin cah gak zina gak narkoba gak. Pokoke tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat. Engko ngombe yo alhamdulillah gak nyabu. Wis wali tenan. Lanen ihya ono crito ono ulama takoki pangeran. Hei ulama, kowe ning donya diulamakno. Kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa? Ulama iku bingung. Sama nak gak percaya delok teng ihya teng Kitabur Rojak. Bareng bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" "Kula Gusti, kula nggih ulama Gusti, teng donya nggih biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyirikno jenengan. Mun mboten nate dosa sirik panjenengan. Jenengan ngendikan nak liyane sirik mbok sepuro." Jari pangeran dhewe pangeran sedak ta kowe bener langsung swarga. Dadi tukang pangeran, "Kula kowe sangu apa?" "Sangu napa Gusti?" "Nggih sangu pokoke jenengan niku Rahman Rahim, pokoke kula niku mboten nate sirik mbek jenengan." "Lah ora tau dosa nggih, sering Gusti, tapi jari jenengan nak ra sirik disepuro." Wis ngono tok. Wis langsung yo sik swarga. Terus ulama sing ngowah ngowah gedun, lah apa gak ngomong ngono perkara ini. Lha nggih kula niku nak roh wong nggih utange kuwathah, terus anake nakal nakal. Ya kok tetep iso guyu nangis sik rohmane pangeran. Wong bingung ngono ya kok guyu. Kula sering, kula niku kiai kan sering wong frustasi sowan kula, Gus kula utang kula kata anak kula minggat, sakniki bojo kula nggih penyusul minggat. Niki solusine sepundi tak sugoi kopi. Jenane saya rasane kopi enak. Enak Gus niki cocok. Wah, berarti jiran cek normal bagus. Jiran cek rokokan seneng nggih, serokokan. Sik nikmat tes ya, bagus banget sik eling nikmate pangeran. Kuwi niku mawon wae jiran eling nak ngopi niku enak, rokok niku napa enak. Mohon pokoknya jiran kudu eling terus rahmate pangeran. Ampun eling bojo minggat macam. Anggap mohon bojone sampean cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampean kudu bangga. Melok jiran gak bahagia toh mboten? Nek melok tuane bahagia nggih. Berarti bojomu rasional, bagus. Kowe kudu bangga. Di bojo apa? Rasional. Jadi bojomu di pilihan sing tepat kudune ke bangga. Urung kok pekat to derang ya wis. Gani cerdase bojomu pilihane kok. Semulai sadar. Gang seminggu sewan. Wah, bagus ke solusine jenengan. Wah, kula sakniki pun nikmat pun stabil urip kula. Lha iku dawuh Abul Hasan Asadali min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Dadi setan berusaha memisahkan Anda dengan Allah justru mek dosa. Mulane Nabi Adam niku bar dosa malah summat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ijtiba ku dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwes sempurna timbang zaman rong dosa. Jadi ku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta 'alayya waridho bima qadarta 'alayya. Ditobatin Nabi Adam lucu, Gusti kula niku roh nak kabeh tedire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo tedire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ora diparingi tobat. Mergo Allah di skenario besar Adam salah bening bumi, nak ning bumi kok Allah ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditunggoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora kaya bangsa napa? Israel. Mulane jawe Sayyidina Ali saiki aman iku loro silang sitok karek. Iki disebut wa ma kana Allahu liwa'dibahum wa anta fihim. Allah ora bakal nyiksa umat teman nek isih mbok tunggoni. Ya Nabi saiki wis intaqola ila rafiqil ala wis ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nang Allah ora bakal nyiksa nek isih gelem istighfar. Nek saiki karek istighfar kok ora gelem. Dan semua segot istighfar saya pastikan ndak semuanya eling dosa. Jajal sampean istighfar wis asing biasa tahlilan ayo terusno. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya malah bakas dosa kan. Iki kula nyuwun sepura jenengan zat sing abadi sing astaghfiru billahi astaghfirullahaladzim innahu la yaghfiru dzunuba innahu wal ghafurur rahim. Mari ra mbok jiwai to. Tapi seneng pojok men dunung wange seling dosane sifatmu ning kono nyifati pangeran mbok tangisi malah malaikat janggal piye Allah disifati kok malah nangis. kan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa terusane terus innahu huwal ghafurur istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Mulane kula setuju mbek madzhab Hasan Sadali. Saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong saleh-saleh iku eling sisi salahe masa lalu terus gak gelem memberi peran ning Islam alasane tau di kira ana kekosongan. Padahal dawuhe bapak ngene lha ya leha. Misale maling iku terus ngisi jeding masjid ayo tetep bek. Maling ngisi jeding masjid ayo tetep artinya ya tetap tinggal maling. Laopo eling tahu maling terus ora tau ning masjid jare izin mergo tau du. Padahal misalnya ngisi masjid yo. Sale saiki ono fasik teko ngaji nambahi jumlahe akeh pengaji mau teko ngaji mergo ngeroso fasik. Nah, sing misale wong fasik ngeroso fasik kabeh tetep nekani pengajian nek pengajian mayoritas mergo sing fasik lah. Oh, lah nek misale sing fasik aku mau teko wong ruso. Akhire sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujub tok ngeroso resik. Malah repot toh. Lu wong ngerasa resik rak wong napa? Ujug. Jadi dadi penting go pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate napa? Dosa. Ternyata dosane Nabi Adam summa tabahu rabbuhu fataba alaihi napa? Wahda. Dadekno dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu sampean kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau dirumat Fir'aun, Nabi Muhammad tau dirumat Abu Lahab. Dunia ini diatur pangeran ben kowe roh nak biadil khairu kabeh ditangani Allah kabeh akan baik-baik saja. Mane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala ya'ti bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi tak warai carane donga. Ya Allah yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati la anta, yang mendatangkan kebaikan ndak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan ndak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya kowe bernakal, bersalah. Bariku kowe tobat, terus kowe ngeling-eling, ya Allah, jenengan cek saya ini. Mun ngertos kula salah, lho kok jiran paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan donya langsung dipecat di PHK. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Sae ten jenengan. Sakhire maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhire muji-muji pengiran. Lha iku jenenge gak sombong cara Abul Hasan Asadi. Tapi nak kowe eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor. Kaya-kaya Allah iku urung narik kowe ning nggon bersih. Terus syukurem iku kapan? Lha iku jenenge sombong ngono. Paham nggih? Wis kowe ora cocok lah mbek madzhabku, tapi wis pokoke ngene iku madzhab Abul Hasan sinten? Asyhadu. Lah nggih, misale kados kula ngeten nggih, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhin didakok tengken sing normal. Bar iku amen trauma, ya Allah aku ning jurang trauma jari ruhin. Asemane gak ngregani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Amun trauma eling ning juran wis diantas. Nek dientas yo ngregani ruhe nek matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang mbok slametno. Kan happy. Nek keling terus kan ijek trauma kan? Lah iku dawuh Abul Hasan Sadali. Wong saleh-saleh iku dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fil lah. Kan kata tuh nek tiyang-tiyang saleh tidak ngurmat masjid madrasah. Boten awak kula nggih tesih kotor kula nu tesih sinten niku boten angsal sing ra oleh ku mimpin mun kula bali sing ora oleh niku napa nggih nak mimpin niku kedah tiyang saleh sing rodok spesial ora kudu ideal wis sak kula ya rodok pantes lah ora pati beduak teman-teman napa nek ora mimpin boten masalah